Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Nah, malam ini kita lanjutkan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, pada al-juz ats-tsalits, bagian yang ketiga. Nah, barakallahu fikum, dan kita masih di halaman 17. Nah, halaman 17 ya. Di masih di akhir pelajaran 1. Nah. Qala mu'allif rahimahullah, al-ba'u atau bi fil af'al, pada fi'il. Qala al-mu'rabu wal mabniyu minal af'al. Yang mu'rab dan mabni dari fi'il. Nah, maksudnya fi'il yang mu'rab dan fi'il yang mabni. Qala al-fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani. Fi'il madi dan fi'il amr, keduanya mabni. Wal fi'lul mudhari'u mu'rabun, dan fi'il mudhari' mu'rab. Illa idza tasalat bihi nunun niswati fayakunu mabniyan. Kecuali jika bersambung dengan nun niswa, maka dia menjadi mabni. Nahwu afhamu haddad darsa, aku paham pelajaran ini. Marfu'un, naam, yaitu afhamu di situ fi'lun mudhari'un marfu'un. Naam. Kenapa marfu'? Litajarudihi minan nawasib wal jawasim. Karena dia terlepas, terbebas dari pengaruh nasab dan pengaruh jazm. Naam. Wa alamatu rafihi dhamma. Uridu an afhama haddad darsa mansubun, yaitu afhama itu mansub. 6. Afhama fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatun nasbihi fatha. Lam afham haddad darsa, aku tidak paham pelajaran ini. Majzumun, yaitu afham di situ fi'lun mudhari'un majzumun bi'lam alamatun jazmihi sukun. 6. Syahidnya apa? Pada tiga kalimat ini, naam, ada fi'il mudhari' yang marfu yaitu afhamu, ada fi'il mudhari' yang mansub yaitu afhama, ada fi'il mudhari' yang majzum yaitu afham. Naam. Kemudian masing-masing tandanya tanda pokok, tanda asal, asliya. Marfu tandanya dhamma, mansub tandanya fathah, majzum tandanya sukun. Naam. Qala alamatul i'rab fil mudhari'i thalathun. Tanda i'rab pada fi'il mudhari' ada tiga, ya, wahiyah yaitu ad-dhammatu dhamma, wahiyah alamatu raf'i, dhamma dan dia adalah alamat rafa. Al-fathatu, kemudian yang kedua tandanya fathah, wahiyah alamatu nasbi, dan fathah itu adalah alamat nasab. Berikutnya as-sukun, sukun, wahiyah alamatul jasmi, sukun adalah alamat jasm. Nah, apa yang enggak ada? Al-jarru, al-jarru ya. Enggak ada al-jarru. Kenapa? Karena jar itu ada pada isim, khusus pada isim al-jar. Demikian juga sukun tidak ada pada isim. Ya enggak? Alamat tanda asal pada isim apa? Dhamma, fathah dan kasrah, tidak ada sukun. Kenapa? Karena sukun alamat khusus untuk fi'il. Demikian juga ketika kita membahas fi'il tidak ada jar. Tidak ada jarnya. Kenapa? Karena jar khusus untuk alamat isim. Nah, kalau wahunaka alamatun ukhra far'iyatun, dan di sana ada tanda-tanda cabang, yang ada tanda-tanda lain yang bersifat cabang. Wahia yaitu fil anwa'il atiyati minal fi'li, yaitu pada jenis-jenis berikut dari fi'il. Nah, yaitu pada fi'il-fi'il berikut ini. Yang pertama af'alul khamsa, pada af'alul khamsa, fi'il yang fi'il-fi'il yang lima. Yang dimaksud af'alul khamsa yaitu fi'il-fi'il yang bersambung dengan alif fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif dan nun, atau wawu dan nun, atau ya dan nun. Nah, itu af'alul khamsah yang bersambung dengan alif dan nun, seperti taf'alani sama yaf'alani, wasannya itu. Kalau yang bersambung dengan wawu dan nun seperti taf'aluna, taf'aluna sama yaf'aluna. Nah, itu. Yang bersambung dengan ya nun taf'alina. Nah, berapa jumlahnya? 5 kan? Berarti apa aja timbangannya? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna sama taf'alina. Nah, itulah disebut dengan af'alul khamsah. Itu fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu dan nun, atau alif dan nun, atau ya dan nun. Nah, fi'ilnya bisa apa saja, ya, baik fi'il sohih akhir atau fi'il yang mu'tal akhir, bisa. Nah, yang penting dia berakhiran wawu dan nun atau alif dan nun. Nah, wa alamatun nasbi wal jazmi hadfun nun, dan alamat nasab dan jazmnya adalah dengan membuang nun. Nahwu aturiduna antadhabu, apakah kalian ingin pergi? Nah, di situ tadhabu syahidnya, ya. Tadhabu di situ fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Mansubun bi'an wa alamatu jasmihi, wa alamatu nasbihi hadfun nun. Alamat nasbihi hadfun nun. Hadfun nun. Asalnya apa? Tadhabuna asalnya, tanpa alif. Tadhabuna itu tanpa alif asalnya. Tadhabuna. Ketika mansub, nunnya dibuang. Karena nun itu kedudukannya seperti seperti doma, seperti tanwin. Kalau ini sih enggak, untuk alamat. Nah, untuk alamat, ya. Kalau yang nun jamak mudzakkar salim yang seperti tanwin. Nah, ini untuk alamat saja. Nunnya dibuang ketika mansub. Nah, berubah menjadi antadhabu. Kemudian setelah nunnya dibuang, didatangkan alif. Namanya alif apa? Alif fariqo. Untuk membedakan apa? Wawu yang dia itu asal dari kata, atau wawu tambahan yang menunjukkan fa'il. Nah, seperti sana ada fi'il goza yagzu, da'a yad'u. Nah, itu wawunya wawu asli dari fi'il, wawu asli dari kata. Nah, wawu yang seperti itu enggak boleh dikasih alif. Goza yagzu, Muhammadun yagzu, Muhammadun yad'u, enggak boleh ada alifnya. Nah, untuk membedakan dengan wawu itu dikasih alif. Karena apa? Karena wawu yang ada di sini memiliki arti fa'il, mereka atau kalian. Kalau bersambung dengan ya, wawunya memiliki arti mereka. Kalau bersambung dengan ta, wawunya memiliki arti apa? Kalian, gitu ya. Tadhabu, berarti wawunya apa artinya? Kalian. Kalau yadhabu, mereka, ya. Antadhabu, an yadhabu, itu wawunya artinya ketika bersambung dengan ta, mereka. Kalian ketika bersambung dengan ya, artinya mereka. Nah, alam tadhabi ilal madrasati ya Maryamu. Nah, di sini juga tadhabi fi'lun mudhari'un majumun bi alam. Nah, wa alamatu jasmihi hadfun nun. Hadfun nun. Nah, kalau ini tidak didatangkan alif, ya. Tidak perlu didatangkan alif. Kenapa? Karena tidak ada kesamaran dengan yang lain. Kalau tadi tadhabu an tadhabu dikasih alif, kenapa? Karena khawatir tersamarkan, keliru dengan fi'il yang lain, sehingga dikasih tambahan huruf untuk membedakan. Nah, yang kedua fi'ilun nakis, fi'il nakis. Alamatu jasmi fihi hadfu akhirihi, alamat jasmnya dengan membuang huruf akhir. Nahwu lam yamsi, lam yad'u, lam yansa. Nah, lam yamsi asalnya yamsi, ada ya-nya. Yad'u ada wawunya, yad'u ada wawunya. Yansa ada alifnya, yansa. Itu ya. Yamsi, yad'u, yansa. Itu ada ya pada yamsi, yad'u ada wawu, yansa ada alif. Nah, ketika kemasukan lam, fi'il-fi'il ini majzum. Apa tanda jazmnya? Membuang huruf-huruf tadi, huruf-huruf ilat, huruf-huruf penyakit tadi, yaitu huruf wawu, alif ataupun ya. Nah, dibuang menjadi lam yamsi, lam yad'u, lam yansa. Naam. Barakallahu fikum. Qala al-i'rabu takdiri, i'rab secara takdir, secara perkiraan. Qadaru ditakdirkan, diperkirakan ada. Maksudnya tidak kelihatan i'rabnya. Alamatu raf'i, tanda rafa'. Alamatu raf'i fil fi'lin naqis, alamat rafa' pada fi'il naqis. 6. Nahwu yamsi yad'u yansa. Fi'il naqis itu fi'il yang berakhiran huruf ilat. Lam kalimahnya huruf ilat, lam katanya. Kita tadi bagi membahas tentang wazan ya. Lam itu berarti huruf keberapa? Huruf terakhir atau huruf, bisa huruf ketiga ya. Bisa juga huruf keempat, yang penting dia menempati lamnya. Masya, masya, nah itu, atau da'a, roma, itu lamnya huruf ilat. Masya, lamnya huruf apa? Di situ masya alif. Da'a juga alif. Roma alif. Khosya ya. Gitu kan? Naam. Kemudian kalau mudareknya yamsi. Nah, itu juga lam fi'ilnya berubah huruf ya, yamsi. Yad'u, lam fi'ilnya berubah huruf wawu. Yansa, lam fi'ilnya berubah huruf alif. Nah, itulah. Itu fi'il naqis, atau fi'il-fi'il yang berakhiran huruf ilat disebut fi'il naqis. Naam. Barakallahu fikum. Kalau huruf ilatnya ditambah dengan yang di tengah disebut naqisnya, ada bahasa lain, lafif makrun. Kalau huruf, yaitu seperti nawa, nun, wawu, alif. Ya, huruf ilatnya double kan, berarti tengah dan akhir, berarti disebut lafif mafruq. Berubah dari naqis menjadi lafif makrun. Afan. Lafif makrun. Kalau huruf ilatnya di fa dan lam, di awal dan akhir, disebut lafif makrun. Seperti apa? Waqo. Huruf pertama huruf ilat wawu. Huruf kedua qaf, huruf sahih. Huruf terakhir waqo, alif. Nah ya. Nah, barakallahu fikum. Nah di sini, nah, fi'il yang berakhiran huruf ilat disebut fi'il naqis, yaitu ketika huruf sebelumnya huruf sahih. Nah, ketika huruf sebelumnya huruf-huruf ilat juga, nanti bisa namanya lafif mafruq, bisa juga namanya lafif makrun. Alamat raf'i fi fi'il naqis, alamat raf' pada fi'il naqis. Alamat raf'i fi fi'il naqis, yaitu alamatnya maqaddar. Karena kita sekarang membahas tentang takdir, maqaddar ya, tentang perkiraan. Yamsi fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Litajarudihi minan nasib wal jawazim. Marfu' karena dia terlepas dari pengaruh nasab dan jazm. Apa alamat nasab, apa alamat rafa'nya? Doma muqaddaro. Doma muqaddaro. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasib wal jawazim. Minan nawasib wal jawazim. Wa alamat rafihi doma muqaddaro. Yansa fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nawasib wal jawazim. Wa alamatu rafihi doma muqaddaro. Nah, itu ya. Naam. Alamat nasbi fi fi'il naqis al maftuh al ain. Alamat nasab pada fi'il naqis yang ainnya di fathah. Fi'il naqis maftuh al ain pada fi'il naqis yang ainnya di fathah. Naam. Alamat nasbi fi fi'il naqis al maftuh al ainu. Naam. Ainnya barokatnya doma. Alamatun nasbi fi fi'lin naqisil maftuhil ainu. Dia sebagai ma'mulnya maftuh, maf'ulnya maftuh, dia sebagai apa? Naibul fa'il bagi maftuh. Naam. Nahwu lan ansa, contohnya lan ansa. Berarti apa alamat nasabnya? Fathah muqaddarah. Ansa fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Naam. Yang ketiga, alamatul jasmi fi fi'lin naqisil maftuhil ain. Alamat jasm pada fi'il alamatul jasmi fi fi'lil mudha'af. Alamat jasm pada fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af yaitu fi'il yang ain katahnya ain kalimah dan lam kalimahnya dari huruf yang sama, yaitu huruf kedua dan ketiga dari satu jenis huruf, seperti apa? Hajja, hajja, asalnya hajaja, lalu berubah menjadi hajja, atau syadda, asalnya syadada, atau rodda, asalnya rodada. Nah, itu berarti huruf lam dan ain dan lamnya dari jenis yang sama ya, tapi ilmu do'ab. Nah, contohnya, yang contohnya di sini lam ahujja. Nah, kita i'rab ahujja fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jasmihi sukun muqaddar. Apa sukun muqaddar? Sukun yang ditakdirkan, sukun yang diperkirakan. Karena yang sekarang terlihat apa? Fathah. Nah, asalnya apa? Asalnya sukun. Nah, asalnya itu lam ahuj. Double double apa? Double sukun. Lihat tulisan ahujju, ahujju ya, dari hamzah, huruf pertama hamzah yaitu hamzah mudhara', huruf kedua ha ya kan, huruf ketiga jim yang tasdid, yang dia itu dua jim berarti ya, enggak dua jim, bukan ini dua jim karena tasdid, kita pecah dua jim ini, berarti jim pertama sukun, jim yang kedua fathah. Iya enggak? Lihat. Nah, jim yang pertama sukun. Ahujju gitu kan? Jim yang pertama sukun, jim yang kedua dhamma. Karena lagi marfu, kondisinya marfu. Nah, kan itu. Sekarang ahujju yang kita pecah jimnya a hujju ya. Kemasukan lam. Apa yang terjadi? Jim yang terakhir disukun. Nah, sekarang ketemu dua sukun enggak? Ketemu dua sukun, maka ini dikatakan sukun muqaddar. Kenapa? Karena setelah ketemu dua sukun harus diselamatkan, enggak boleh ketemu dua sukun. Maka dihidupkan salah satu sukun dengan harokat. Harokat apa munculnya? Bisa harokat fathah, bisa harokat dhamma, bisa harokat fasro. Tiga harokat. Yang kita pakai sekarang harokat fathah. Nah, ahuj. Kalau fi'il yang dari fa'ala yaf'ulu, ketika fi'il mudhaf yang dari fa'ala yaf'ulu ya, ketika dia majzum, boleh majzumnya setelah ketemu dua sukun diganti fathah ahujja, boleh diganti dhamma mengikuti huruf sebelumnya harakatul itba ahujju, boleh kasro ala asal iltiqa' sakinain, harokat asal ketika bertemu dua sukun harokatnya kasro. Kalau fathah takhfif, harokat takhfif, makanya fathah. Tapi kalau isi fi'il mudhari' yang wajannya fa'ala yaf'alu, apa yaf'ala, fa'ala yaf'alu contohnya addu ya'addu, addu ya'addu menggigit, addu ya'addu ya. Dari apa ini? Fa'ala yaf'alu. Masuk lam. Lam cuma dua wajah di sini. Nah, ya addu, apa asalnya ya addu? Ya ad ya ain fathah, dot yang pertama sukun, dot yang kedua dhamma kan? Ya addu. Masukkan lam. Lam ya ad double sukun. Ya enggak? Lam ya ad. Nah, ketika ketemu dua sukun, hidupkan yang pertama harokat idba, mengikuti harokat sebelumnya yaitu fathah. Ya, harokat fathah terasa sekaligus harokat takhfif. Yang kedua harokat alal asal itiqa sakinain. Doma nggak bisa, kenapa? Karena doma itu harokat idba, mengikuti harokat sebelumnya. Di sini harokatnya bukan doma, sehingga doma nggak jadi. jadinya cuma dua harokat, lam ya'addu atau lam ya'addi. Yang sering dipakai harokat takhif, yang sering kita pakai harokat takhif ketika majzum, yaitu apa? Memakai harokat fathah. Nah, asalnya bisa dua harokat atau tiga harokat, asalnya, asal dari kaidahnya. Nah, saidnya apa? Ketika majzum fi'il mudhaaf, alamat jazmnya apa? Sukun muqaddar, itu sahihnya ya. Sukun muqaddar. Nah. Barakallahu fikum. Nah, selesai kita masuk ke tamrin. Nanti setelah kita baca tamrin, kalau waktu tersisa sebelum masuk pelajaran 2 kita tunda untuk besok. Kita akan ulang kesimpulan tentang fi'il ya, sambil membuka kitab Syarof Al-Mumti. Nah, sekarang kita masuk ke tamarin. Tamarinu, latihan-latihan. Ayinil mu'roba wal mabniya fima ya'ti. Tentukan yang mu'rob dan mabni pada berikut ini. Maksudnya tentukan fi'il yang mu'rob dan fi'il yang mabni pada kata-kata berikut ini. Nah, dakhala apa? Mu'rob atau mabni? Mabni. Kenapa? Karena dia fi'il madi. Aksanta. Ijlis apa? Mabni. Kenapa? Karena dia fi'il amr. Nah, dijawab ya. Tafhamna. Yadhabu. Nah, yadhabu apa? Mu'rob atau mabni? Mu'rob. Mu'rob. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari. Nah, tafhamna mu'rob atau mabni? Mabni. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswa. Yakhrujuna mu'rob atau mabni? Mu'rob. Mu'rob. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari. Karena dia fi'il mudhari. Alasannya karena fi'il mudhari, baik ada afalul khamsa atau apa? Atau karena dia itu fi'il naqis ya, atau dia fi'il sahih akhir, semuanya mu'rob. Selagi fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan nun niswa atau nun taukid, maka dia mu'rob. Tasrobina mu'rob atau mabni? Mu'rob. Mu'rob. Nam, yaktubna mu'rob atau mabni? Mabni. Mabni. Kenapa? Bersambung dengan nun niswa. Ini pelajaran fi'il, antum mudah enggak membedakan yang mu'rob, yang mabni? Terus tadi yang barusan kita baca tadi. Kalau antum belum banyak mengerti, ana ulang lebih luas sambil membuka bagan ini apa? Tasrif Lughawi yang ada di kitab Mumti. Atau antum sudah mengerti? Ya dah, kita baca nomor 2 dulu. Ma alamatul i'rabil asliyati fil mudhari'i? Apa tanda i'rab asli pada fi'il mudhari'? Nah, nanti kita akan baca kitab Al-Mumti ya, setelah kita selesaikan bacaan. Pertanyaan kita, tamarin kita selesaikan terlebih dahulu. Ma alamatul i'rabil asliyati fil mudhari'i? Apa tanda i'rab yang asli pada fi'il mudhari'? Nah, apa jawabannya? Dhamma. Itu jawaban singkat. Jawabannya enggak panjang apa? Nah, jawabnya alamatul i'rabil asliyati fil mudhari'i ad-dhammatu wa hiya alamatur raf'i al-fathatu wa hiya alamatul nasfi as-sukunu wa huwa alamatul jasmi. Nah, itu ya, itu cara jawabnya. Lalu ma alamatul i'rabil far'iyyati fil af'alil khamsati? Ma alamatul i'rabil far'iyyati fil af'alil khamsa? Apa tanda i'rab yang cabang pada af'alul khamsa? 6. Barakallahu fikum. Apa jawabannya? Alamatul raf'i thubutun nun, wa alamatul nasbi wal jasmi hadfun nun. Naam. Ma alamatul jasmil far'iyati fil fi'lin naqisi? Apa tanda jasm yang cabang pada fi'il naqis? Apa jawabannya? Alamatul jasmihi atau alamatul jasmil far'iyati fi'lin naqisi hadfu akhirihi. Nah, atau alamatul jasmihi hadfu akhirihi. Ma'alamatul raf'i fil fi'lin naqisi? Ma'alamatul raf'i fil fi'lin naqisi? Apa tanda rafa' pada fi'il naqis? Jawabannya, alamatul raf'i fil fi'lin naqisi ad-dhammatul muqaddara. Tanda rafa' pada fi'il naqis adalah dhamma muqaddara. Dhamma yang disembunyikan, yang diperkirakan ada. Ma'alamatul nasfi fil fi'lin naqisil maftuhil ainu? Apa tanda nasab pada fi'il naqis yang ainnya di fathah? Nah, jawabannya alamatun nasbi fi'lin naqisil maftuhil ainu al-fathatul muqaddara. Fathah yang muqaddara diperkirakan. Ma'alamatul jasmi fi'lin mudha'af? Fi'lin mudha'afi. Apa tanda jasm pada fi'il mudha'af? Alamatul jasmi fi'lin mudha'afi sukunul muqaddar. Sukun muqaddar enggak buk, ya cukup enggak usah dikasih ta marfu, sukun muqaddar karena sukun itu mudakar. Kalau fathah muannas, dhamma muannas, sehingga kita katakan muqaddar. Sukun muqaddar. Naam. Barakallahu fikum, selesai ya. Dan buka kitab Sorob Al-Mumti kita. Sorob Al-Mumti. Kitab ilmu sorob mudah, ringkas dan lengkap. Nah, yang sudah antum dapatkan, baik mendapatkan dengan membeli ataupun mendapatkan karena dikasih wakaf ya. Nah, kita buka yang bagan tasrif. Nah, antum lihat di situ halaman 219-218, itu aja yang mudah untuk dilihat. 218-219 lihat yang fi'lul mudhari'u ya. 218 coba dibaca yaf'alu, yaf'alani ya. Baca mulai, silakan baca bareng, baca bareng. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Baca yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani. Tiga-tiga, bahasanya tiga-tiga. Mulai ketukan. Bahasa tiga. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Nah, baca yang mausunnya, yang yaftahu, mulai. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Ya, terus. Taftahu, taftahani, yaftahna. Terus. Taftahu, taftahani, taftahuna. Taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu, naftahu. Nah, ahsantum. Antum perhatikan. Fi'il mudhari' yang tadi disebutkan dalam pembahasan, apa tadi, fi'il mudhari' marfu' tandanya dhamma gitu ya, itu ada pada fi'il mudhari' yang sedang kita baca, yang fi'il mudhari' sahih akhir. Artinya apa? Yang huruf akhirnya adalah huruf sahih, bukan huruf ilat, bukan wawu, bukan pula ya, bukan pula alif. Nah, seperti pada contoh yang kita baca yaftahu gitu ya. Namun pada yaftahu ini tidak semua lugawi masuk dalam fi'il mudhari' sahih akhir. Naam. Yang dhamma sahih akhir enggak semua. Yang dimaksud apa di sini? Yang barisannya huwa, kasih tanda antum kalau mau. Huwa. Kemudian hiya. kemudian anta, kemudian ana, nahnu. Nah itulah yang disebut dengan fi'lun mudhari'un marfu'un alamat rafi' dhamma. Di situ letaknya. Mengerti? Antum mengucap fi'lun mudhari'un marfu'un alamat rafi' dhamma. Letaknya di situ. Kalau bukan di barisan huwa, kalau bukan yaftahu berarti apa? Taftahu berarti apa lagi kalau bukan itu? Anta taftahu, kemudian aftahu naftahu. Ada berapa itu? Hitung. 5. Ada 5 kan? Barisannya huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, itu namanya fi'il mudhari. Apa? Fi'il mudhari marfu'un alamat rafi' dhamma. Naam. Fi'il mudhari marfu'un alamat rafi' dhamma. Gitu ya. Nah, sekarang kapan kita mengucap fi'il mudhari'un marfu'un alamat rafi' dhamma muqaddarah? Nah, sebentar. Ini juga yang kita ucap yang tadi ya, kembali ke tadi. Ini juga yang kita ucap pada fi'lun mudhari'un mansubun alamatun nasfihi fathah di barisan itu. Yaitu apa tadi? Yaftahu, taftahu, aftahu, naftahu. Ini sih sekadar contoh, fi'il bisa kita ganti, ya, bisa ganti menjadi apa? Yaktubu, bisa kita ganti menjadi yadrusu, bisa kita ganti menjadi yadribu, bisa kita ganti menjadi ya'lamu. Mengerti ya? Nah, fi'il bisa kita ganti. Ini juga yang terjadi pada fi'il mudhari' yang majzum. Alamat jazmnya sukun di sini letaknya. Dia apa? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, itu. Mengerti? Berarti untuk fi'il mudhari' yang asal marfu, harakat terpaknya doma, letaknya di sini fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kedua, fi'il mudhari' dua apa? Fi'il mudhari' yang mansub alamat tasbihi fathah di sini letaknya. Ketiga, fi'il mudhari' yang mansub tanda jazmnya sukun di sini letaknya. Nah, kita akan buka tabel yang lain nanti nih. Perhatikan ya, ini ya. Sekarang kita akan mengatakan fi'il mudhari' yang marfu alamat rafa'nya dhamma muqaddarah. Sama fi'il mudhari' yang mansub alamat nasabnya fathah muqaddarah. Sama fi'il mudhari' yang majzum tanda jazmnya hatfu harfil ilah. Nah, kita sekarang itu yang akan kita cari, yaitu apa? Yang tanda jazmnya bukan sukun. Nah, buka halaman 210. Ketemu. Baca bareng. Yagzu yagzuwani yagzuna. Yagzu yagzuwani yagzuna. Tagzu tagzuwani yagzuna. Tagzu tagzuwani yagzu. Tagzu tagzuwani tagzuna. Tagzu tagzuwani tagzuna. Tagzina tagzuwani tagzuna. Tagzina. Agzu nagzu. Agzu nagzu. Nah, ini fi'il mudhari' yang berakhiran wawu ya. Yang paling atas untuk melihat akhiran wawu kan? Yang berakhiran ya sekarang. Yasri yasriyani yasruna. Yasri yasriyani yasruna. Tasri tasriyani yasrina. Tasri tasriyani yasrina. Tasri tasriyani tasruna. Tasri tasriyani tasruna. Tasrina tasriyani tasrina. Tasrina tasriyani tasrina. Asri nasri. Asri nasri. 6. Fi'il mudhari' yang berakhiran apa? Ya, antum lihat yang paling atas ya. Ya kan? Sekarang yakhsha, fi'il mudhari' yang berakhiran alif. Yakhsha yakhshayani yakhshauna. Yakhsha yakhshayani yakhshauna. Takhsha takhshayani yakhshaina. Yakhsha takhshayani yakhshaina. Takhsha takhshayani takhshauna. Takhsha takhshayani takhshauna. Takhshayna takhshayani takhshaina. Takhshayna takhshayani takhshaina. Akhsha nakhsha. Akhsha nakhsha. Naam. Barakallahu fikum. Di fi'il mudhari' ini ya, kita katakan marfu alamat rafa'nya dhamma muqaddarah atau fathah muqaddarah. Itu ya. Dhamma muqaddarah atau fathah muqaddarah. Kalau sukun pada fi'il ini hilang, nanti huruf ilatnya hilang. Nah, sekarang di mana letaknya? Nah, letaknya di yang tadi kita sebutkan, yaitu apa? Pada barisan apa? Huwa, apalagi anta, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Disitulah terletak kita katakan marfu alam terpaknya doma mukadaro. Yagzu alam terpaknya doma mukadaro. Tagzu alam terpaknya doma mukadaro. Agzu alam terpaknya doma mukadaro. Nagzu alam terpaknya doma mukadaro. Kalau kita masukkan lan, lan pada yaksa, yaksa ya, lan yaksa. Di sini apa? Mansub alamat nasabnya fathah mukadaro. Lan taksa, mansub alamat nasabnya fathah mukadaro. Lan aksa, mansub alamat nasabnya fathah mukadaro. Lan naksa, mansub alamat nasabnya apa? Fathah mukadaro. Nah, namun ketika berakhiran wawu dan ya, fathahnya dohiro. Ketika berakhiran wawu dan ya, kita ucap apa? Lan yagzua, lan yasriya. Nah, atau lan tagzua, lan tasriya, atau lan agzua, lan asriya, lan nagzua, lan nasriya. Mengerti? Seperti kita mengucap fi'il apa? Ayo, isim apa? Isim apa temannya? Isim? Mang? Mangkus, isim mangkus. Ra'itul qadiyah. Ketika mansub, keluar enggak fathanya? Ra'itul qadiyah. Nah itu. Demikian juga pada fi'il. Fi'il ketika mansub dia, dan dia berakhiran ya atau berakhiran wawu, fathanya keluar. Ya, beda dengan fi'il yang berakhiran alif. Yaksa ketika mansub fathanya maqdara. Ingat, berarti antum lihat ngingatnya ke isim aja. Isim mangkus al-qadi ketika mansub keluar fathanya ra'itul qadiya. Ketika marfu ra'itul qadi. Ketika majrur marartu bil qadi. Maqdara kan? Doma maqdara, kasr maqdara. Namun ketika mansub isim mangkus fathanya muncul. Demikian juga pada fi'il. Cuman fi'il kita enggak katakan mangkus, enggak katakan. Kita katakan fi'il mudhari' yang berakhiran ya. Ya, fi'il mudhari' mu'tal bil ya. Mu'tal, mu'talnya berupa huruf ya, nakis ya gitu, atau nakis wawu atau nakis alif. Nah. Berarti apa? Untuk kita katakan fi'il mudhari' marfu alamat rafa'nya dhamma muqaddara pada apa? Pada fi'il mudhari' yang berakhiran wawu, ya dan alif. Nah, untuk fi'il mudhari' yang mansub tanda nasabnya fathah muqaddara, di mana letaknya? Pada fi'il mudhari' yang berakhiran alif ataupun berakhiran wawu dan ya, berupa apa? Fathah dhohiro. Nah, untuk atau nah, kemudian fi'il-fi'il ini yang berakhiran mudhari', berakhiran wawu, berakhiran ya, berakhiran alif, ketika masuk huruf jazm lam, contohnya hurufnya, huruf ilat semuanya hilang, baik berupa wawu, berupa ya ataupun alif, kita masukkan lam, jadi lam yagzu, lam yasri, lam yam shi, lam yakhsha. Nah itu ya, ketika kemasukan lam hilang, baik itu wawu atau alif atau ya, hilang. Mengerti kesimpulan ini? Ini kesimpulan yang harus dipahami sebelum masuk ke halaman berikutnya dari TL3. Karena ini enggak dijelaskan di belakang, enggak dijelaskan. Ya, dijelaskan di awal saja. Dijelaskan di awal tentang tanda asal fi'il, tanda asal rofak pada isim, tanda cabangnya apa, tanda asal pada fi'il, tanda cabangnya apa, enggak dirinci. Berikutnya akan masuk ke perincian pada mansubat marfu'at, marfu'at mansubat majrurat. Nah, bukan merinci alamat. Nah, bukan merinci alamat, sehingga alamat ini harus kuat sebelum masuk ke perincian marfu'at mansubat. Nah, berarti mengerti kembali ya. Fi'il mudhari' yang marfu' tanda rafa'nya doma, di mana letaknya? Fi'il mudhari' marfu' yang tanda rafa'nya doma, doma dohiro bukan muqaddara. Di mana letaknya? Bilang pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Pada fi'il mudhari' yang sahih akhir dulu dan ada pada barisannya apa? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. 4 atau 5 baris. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Fi'il mudhari' yang marfu' tanda rupanya doma muqaddara, di mana letaknya? Pada fi'il mudhari' yang berakhiran wawu, ya atau alif. Nah, kan gitu kan? Tiga-tiganya. Fi'il mudhari' yang ya, dan tadi pada barisan apa tadi? Domah muqaddarah fathah, domah muqaddarah tadi. Pada fi'il mudhari' yang berakhiran wawu, ya dan alif kan tadi? Yaitu pada barisan apa? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu, masih barisannya sama. Gitu ya. Fi'il mudhari' yang apa ini? Mansub alamat nasobnya fathah muqaddarah. Di mana letaknya? Pada fi'il mudhari' yang berakhiran alif. Fi'il mudhari' contohnya yakhsha. Contohnya apa? Yakhsha. Nah, berakhiran alif kan? Yakhsha. Nah, itu fi'il mudhari' lan yakhsha. Fi'il mudhari' mansub alamat nasobnya fathah muqaddarah. Namun ketika lan ini masuk pada fi'il mudhari' yang berakhiran wawu atau ya, maka kita katakan apa? Fi'il mudhari' yang mansub alamat nasabnya fathah dhahira lan yad'uwa lan apa yamsiya. Nah, kan gitu. Nah, mengerti? Berikutnya apa sekarang? Fi'il mudhari' yang madzum yang alamat jazmnya sukun. Pada di mana letaknya? Fi'il mudhari' yang madzum alamat jazmnya sukun, di mana letaknya? Pada fi'il mudhari' yang sohe akhir yang barisannya huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Fi'il mudhari' yang majzum sekarang yang kalau majzum sukun muqaddarah cuma satu pada fi'il mudhari' ya. Namun kita mau kembalikan ke fi'il-fi'il tadi mudhari' yang berakhiran alif, ya dan wawu. Ketika majzum fi'il mudhari' yang berakhiran alif, ya dan wawu, apa yang terjadi? Apakah kita katakan majzum tanda jazmnya sukun muqaddar atau bukan? Bukan. Apa yang kita katakan? Majzum alamat jazmnya hadfu harfil illa. Nah, itu ya. Sekarang kita bahas af'alul khamsah. Buka lagi af'alul khamsah. Nah, kita baca fi'il yang sahih. Buka lagi halaman 219. Contoh yang sahih di situ. Nah, lihat fi'il yang berakhiran alif dan wu, alif dan nun atau wu dan nun, hitung di barisan mana? Pertama di mana letaknya? Barisan apa? Yang berakhiran alif dan nun atau wawu dan nun atau ya dan nun, di mana letaknya? Kenapa huwa? Alif dan nun. Pada barisan huma pertama yaftahani, ya. Yang kedua apa? Hum apa itu? Yaftahuna, berakhiran wawu dan nun kan? Yaftahani berakhiran apa? Alif dan nun tadi. Mana lagi sekarang? Antuma. Atau kita baca urut semua meskipun terulang ya. Pertama pada huma. Huma, huma pada barisan huwa, huma, hum. Yaftahani. Kedua, huma pada barisannya hiya, huma, hunna. Apa bilangnya? Taftahani. Berarti yang pertama yaftahani, yang kedua taftahani. Nah, kemudian antuma. Apa itu? Taftahani juga. Ya, kemudian amtuma pada barisannya anti, taftahani juga. Kemudian pada hum, yaftahuna, ya enggak. Kemudian pada anti, taftahina. Sekarang hitung berapa jumlahnya. Pertama yaftahani, yang kedua yaftahuna, yang ketiga taftahani, yang keempat taftahani, yang kelima taftahuna, yang keenam taftahina, yang ketujuh taftahani. Berarti jumlahnya tujuh. Jumlahnya tujuh. Namun kenapa kita sebut af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima? Karena dari tujuh itu ada yang sama. Yang sama, sehingga kita buang yang sama, jumlahnya berapa? Lima. Mengerti? Nah, jadi kita katakan af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima, maksudnya fi'il yang berakhiran alif dan nun, wawu dan nun, atau ya dan nun. Kalau kita kembalikan kepada tasrif lugawi yang ada di halaman 219 atau 218 dari kitab Syarab al-Mumti', ada berapa jumlahnya berarti di barisan itu, barisan tasrif lugawi? Jumlahnya ada 7 ya, yaitu pada huma yang mudakar, pada huma yang mu'anas, pada antuma yang mudakar, antuma yang mu'anas, pada hum, pada antum, pada anti. Nah, kan berarti 7. Karena ada yang sama, kita ringkas menjadi jumlahnya 5. Inilah 5 yang disebut dengan af'alul khamsah. Ketika marfu, tanda rafa'nya thubutun nun, tetapnya nun. Ketika mansub, tanda nasobnya hadfun nun, nunnya dibuang. ketika madzum tanda jazmnya hadfun nun. Nah, sekarang kita baca yang rafa'nya. Baca bareng. Yaftahani, baca yaftahani. Yaftahuna. Yaftahuna. Taftahani. Taftahani. Taftahani. Taftahani. Taftahuna. Taftahuna. Taftahina. Taftahina. Taftahani. Taftahani. Nah, tujuh fi'il yang Anda baca ya. Ini semuanya marfu. Tanda rafa'nya apa? Thubutun nun. Tetapnya nun. Kita baca sekarang yang mansub. Yaftaha. Yaftaha. Yaftahu. Yaftahu. Taftaha. Taftaha. Yaftah. Taftaha. Taftaha. Taftahu. Taftahu. Taftahi. Taftahi. Taftaha. Taftaha. Nah, itu ketika mansub sama majzum. Sama mansub dan majzum dibuang nun. Nah, di sini mengerti? Ini untuk fi'il apa? Sahih kan? Bagaimana dengan fi'il yang mu'tal yang tadi, yang yamsi, yang yasri sama yansa? Buka lagi. Halaman berapa tadi? 210. 210 buka. Nah, lihat. Halaman 110. Ya kita baca yagzuwani. Yagzuwani. Tagzuwani. Tagzuwani. Atasnya yagzuna. Yagzuna. Yagzuna. Yagzuna. Nanti kita baca urut ya dari atas ya. Yagzuani. Yagzuani. Yagzuna. Yagzuna. Tagzuani. Tagzuani. Yagzuna. Yagzuna. Tagzuani. Tagzuani. Tagzuna. Tagzuna. Tagzuani. Tagzuani. Tagzuna. Tagzuna. Nah, itu ya. Tagzina lewat ya. Tagzina. Nah, sama jumlahnya juga 7. Sama dengan sampingnya yang yasri, sama juga yang yakhsha. Yasriyani, yasruna, yasrina, antum perhatikan. Yang yasruna, nam yasrina enggak? Yasruna. Itu juga sama. Jadi 7 yang tujuh yang kita baca di fi'il sahih juga diletakkan di sini sama. Berarti af'alul khamsah itu tidak pengaruh dengan fi'il yang berakhiran wawu, ya ataupun alif, enggak pengaruh. Artinya sama, af'alul khamsah pada fi'il sahih sama dengan af'alul khamsah pada fi'il mu'tal. Kenapa? Karena wawu, ya dan alif ketika bersambung dengan wawu dan nun menjadi hidup. Ya. Wawu, alif, wawu, alif dan ya ketika bersambung dengan alif dan nun atau wawu dan nun atau ya dan nun semuanya hidup. Berharokat maksudnya. Antum perhatikan, lihat yagzu, yagzuani, hidup enggak wawunya? Hidup. Yasri, yasriyani, hidup enggak ya-nya? Hidup. Yakhsha, yakhsayani, hidup enggak alifnya? Hidup, alif berubah menjadi ya, gitu kan? Yakhsha, yakhsayani. Nah. Itu mu'tal akhir ya. Nah. Nah, berarti kalau kita bilang afadul khamsah, ya udah kita enggak usah memikirkan ini fi'il sahih atau fi'il mu'tal. Ini sahih akhir atau fi'il dari fi'il yang nakis, enggak usah memikirkan. Yang penting dia berakhiran alif dan nun atau wawu dan nun atau ya dan nun, maka dia afadul khamsah. Ketika marfu tandanya thubutun nun. Ketika apa? Mansub atau madzum apa tandanya? Hadfun nun. Nah. Barakallahu fikum. Bisa dimengerti? Ya. Ada pertanyaan? Jadi itu kesimpulan tentang i'rabnya fi'il ya. Kesimpulan i'rabnya fi'il, antum mengerti fi'il mudhari' marfu, fi'il mudhari' mansub, fi'il mudhari' yang majzum. Nah. Kemudian yang belum dibahas fi'il mudhari' yang mabni. Fi'il mudhari' yang mabni antum lihat ada di barisan hunna dan antunna. Lihat halaman 220 lagi. Buka halaman 219 ya, 219 atau 218. Ada barisan apa di situ? Hunna dan antunna, ya kan? Yaftahna, yaftahna sama taftahna, gitu kan? Lah itu fi'il mudhari' yang mabni, yaitu barisan itu. Baik dia itu fi'il mudhari'nya sahih, mu'tal, sahih akhir atau fi'il mudhari' yang mu'tal, yang nakis tadi. Fi'il mudhari' yang nakis tadi. Ketika bersambung dengan nun niswa kita katakan mabni. Ketika bersambung dengan nun niswa kita katakan apa? Mabni. Nah, barakallahu fikum. Kalau di pelajaran nahwu yang lebih luas disebutkan apa? Mabni juga ketika bersambung dengan nun taukid. Kalau nun taukid bisa masuk pada apa semua fiil nuntokit yang apa ini yang bertasdid. Nah, kalau nuntokit yang sukun masuk pada fiil-fiil tertentu. Yaftahu menjadi yaftahanna, yaftahani menjadi yaftahani. Nah, ada tasdid. Taftahu taftahanna, aftahu aftahanna. Nah itu ya. Nah, ketika itu menjadi mabni ketika bersambung dengan nuntokit. Nah, barakallahu fikum. Nah, insyaallah pelajaran berikutnya akan kita lanjutkan pada besok malam insyaallah, yaitu masuk ke pelajaran yang ke berapa? Kedua ya. 6. Barakallahu fikum. Gimana? Rasa berat kitab ini apa bisa dilanjut apa mau ganti kitab? Ini yang Jurusul Ulum jilid 3 ini. Mudah. Nah, antum harus banyak murojaah. Harus banyak murojaah dari pelajaran yang telah lewat ya. Alamat i'rab pada isim, alamat i'rab pada fi'il. Nah, karena kitab ini banyak kesimpulan dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, dan pembahasan nahunya agak menengah ke atas. Namun kami berusaha untuk memudahkan pembahasan, berusaha untuk apa namanya memahamkan dan membuat mudah pembahasan yang ada dengan tadi, dengan kita melihat kitab Syarh Al-Mumti atau dengan penjelasan diulang atau dengan memberikan kesimpulan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekeliruan diingatkan untuk direvisi pada pertemuan berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakum deka. Asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.